Mitra bisnis, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih sangat minim, namun tidak mudah berinvestasi di sektor itu. Salah satu contoh adalah investor Hong Kong Hutchison Port yang siap menyuntikan dana $100 juta untuk mengembangkan area pelabuhan peti kemas Jakarta terkendala sengketa lahan. Tidak hanya itu, pembangunan jalan tol di sejumlah daerah juga seringkali mandek karena hal serupa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Ya, jadi saya pikir kan kalau kita bicara sengketa lahan, kan ada dua unsur yang akan menjadi persoalan pertama. Pertama, apakah si pemilik lahan yang akan diambil itu adalah pemilik yang sebenarnya atau tidak? Ya kan, berarti kan ini lebih pada sisi konfirmasi hak kepemilikan, baik dengan pembuktian sertifikat kepemilikan dan atau bukti-bukti lain yang menunjukkan kepemilikan, seperti girik dan segala macam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita bicara tentang adanya satu konsekuensi pembangunan untuk kepentingan umum, ya kan, di mana kalau kita lihat pada undang-undang pengadaan untuk pembangunan, memang memberi alasan bagi katakanlah negara untuk membebaskan, ya, walaupun dalam pengertian ini kan kita sebut tadi kan adanya investor asing, tapi kan kepentingan atas kehadiran pelabuhan itu kan adalah lebih pada untuk kepentingan umum itu, ya kan. Nah, tapi kita juga nggak bisa dengan begitu gampang menggunakan kepentingan umum untuk katakanlah membebaskan satu wilayah yang secara hukum masyarakat sekitar bisa membuktikan hak kepemilikannya tanpa melalui satu proses, artinya pemberian kompensasi yang tepat, kan gitu. Nah, itu prinsipnya. Artinya kan hak-hak dari pemilik tanah itu kan juga sudah diatur tata cara untuk menghargainya. Ya, memang kalau dia sudah berhubungan dengan tempat-tempat yang artinya religious gitu ya, dan juga berhubungan dengan tempat-tempat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kekerabatan, itu memang tidak mudah. Tidak mudah memang, karena kan artinya semua penduduk memang menginginkan adanya satu pembangunan gitu. Tapi juga penduduk Indonesia kan juga bagian dari tumbuh bersama budayanya masing-masing, dan juga masuk pada satu bentuk keyakinan pada agamanya masing-masing gitu. Sehingga tempat-tempat atau satu bangunan, tempat, bentuk itu kadang-kadang bisa merupakan satu hal yang dihargai tidak hanya dalam bentuk wujud, tapi dia dihargai dalam satu bentuk keyakinan tersendiri, sehingga memang tidak mudah untuk membebaskan itu. Tidak mudah, tapi kan ini di sinilah memang diperlukan komunikasi-komunikasi dan juga alternatif-alternatif gitu loh. Sehingga tetap kearifan lokal ataupun bentuk-bentuk dari keyakinan atau penghargaan terhadap satu tempat tertentu itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau mungkin misalnya oke, ini kepentingan umum sehingga ini harus dirusak atau di ini gitu tanpa satu komunikasi yang tuntas gitu, ya tetap juga akan memberikan satu akses kan. Dan itu memang tidak mudah. Tidak menghadapi banyak orang dengan banyak kepentingan, dengan banyak tata cara pandang dan berbagai macam keyakinan kan juga bukan satu hal yang mudah. Nah, yang saya lihat kadang-kadang cenderung di sini adalah adanya pihak-pihak yang katakanlah bukan pemilih yang sebenarnya atau apapun mungkin gitu ya. Nah, ini kan memang lebih dilihat pada bagaimana status dari kepemilikan itu katakanlah tercatat di BPN dan atau juga tercatat di otoritas-otoritas tempat seperti misalnya kecamatan, kelurahan gitu ya, yang itu. Jadi memang dibutuhkan memang tim yang tangguh yang melaksanakan tugasnya dari satu proses pencatatan hak kepemilikan yang clear gitu. Jadi artinya BPN juga sangat punya peran untuk bisa memberikan informasi-informasi yang sebenarnya tentang status kepemilikan terkini dari tanah-tanah wilayah yang akan dibebaskan. Saya melihat bahwa kalau dikatakan terjadinya sengketa, dugaan saya tidak melulu pada titik perdebatan apakah penduduk itu mau lahannya dibebaskan atau tidak, gitu loh. Apalagi berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum. Walaupun mungkin ada yang tidak mau, tapi rasanya tidak terlampau melihat bahwa itu semata-mata atas mau atau tidak. Tapi lebih pada jikapun harus kompensasinya adalah kompensasi layak, kan kira-kira begitu. Nah, ini saya pikir satu hal yang penanganannya bisa dilakukan dengan cara yang lebih rapi, ya kan? Artinya, pertama, status kepemilikan dari orang-orang yang berada di wilayah yang akan dibebaskan itu memang harus jelas, sehingga memang harus ada pemberian informasi juga yang clear dari BPN dan atau institusi-institusi lokal yang memang merekord atau mencatat hak kepemilikan tanah dan secara perpindahan hak kepemilikan tadi. Setelah semua orangnya jelas, lalu kemudian diadakan pendekatan-pendekatan yang juga secara baik dan jelas terhadap bagaimana menyelesaikan pembebasan terhadap pihak-pihak yang pemilik. Saya juga di situ mungkin persoalan utamanya, karena jika itu katakanlah digunakan untuk membangun fasilitas umum, ya katakanlah dalam konteks pelabuhan, ya saya pikir rakyat juga senang karena itu juga akan membangun wilayah itu. Karena sangat memungkinkan juga ketika wilayah itu sudah mulai dibebaskan dan akan komersial, kan banyak orang yang mengambil keuntungan-keuntungan dengan mengambil margin. Itu juga yang, ya artinya yang mempunyai, misalnya seperti orang-orang yang memang berbisnis pada tanah, ya kan? Karena dia itu sudah berkembang, bisa mungkin diambil alih atau apa gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus secara komprehensif dan tuntas gitu. Nah untuk itu memang ya perhatian dari tim pembebasan itu memang harus masuk pada satu proses penyelesaian yang komprehensif gitu loh. Artinya tidak bisa dengan mudah aja misalnya mengatakan, kalau ada orang mengatakan, wah kami bisa mewakili ratusan ini untuk membebaskan, targetnya hanya pokoknya bebasin gitu. Nggak terlalu bisa. Kenapa? Karena sering kadang-kadang itu tidak terjadi dengan sempurna sehingga ada orang-orang yang tetap merasa belum dibayar dan dia ribut. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.